Kitab syarah apa yang paling bagus dalam membahas kitab Tauhid yang mendalam dan merinci dalam setiap pembahasannya? Ini tidak berkumpul di satu kitab ya. Setiap kitab itu ada keistimewaannya masing-masing. Ada keistimewaannya masing-masing. Iya. Dan ini ada faedah, sana ada faedah. Ya. Cuman harus dipahami bahwa buku-buku yang menjelaskan tentang kitab Tauhid ini sudah lengkap. Seseorang itu membacanya saja. Ya, dan yang paling penting jangan dia baca sendiri. Ini tingkatan membaca kitab syarah ini untuk orang yang sudah belajar. Kalau dia masih belajar, diambil dari guru. Diambil dari guru.